Ini empat yang kelima, kata penulis rahimahullah. Babu fardil imamil mas'alata ala ashabihi liyakhtabiraha ma'indahum minal ilm. Bab seorang imam apa melemparkan sebuah permasalahan kepada para sahabatnya untuk menguji mereka, menguji ilmu yang berada di sisi mereka. Ya, ini asal pembahasan berkaitan dengan ujian, bahwa seorang guru boleh menguji muridnya. Diuji dengan ujian yang dengannya diketahui tingkat kepahamannya. Iya. Dan ini hal yang disyariatkan. Dan para ulama masih terus menerus melakukannya. Masih terus menerus melakukannya. Membuat pertanyaan-pertanyaan sifatnya ujian untuk menguji dan melatih kecerdasan murid. Karena kecerdasan itu dua macam. Ada kecerdasan anugerah dan ada latihan. Tadinya dia kurang pandai dalam hal itu, tapi dia melatih dirinya, akhirnya terlatih. Ini juga bentuk dari kecerdasan. Iya. Kemudian dia membawakan hadis yang sama dengan sebagian konteks yang berbeda. Kata beliau, haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Abdul Hamid, ya Khalid bin Sulaiman bin Bilal, afwan, Sulaiman yaitu Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Abdullah bin Dinar an ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْكُتُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَهِ. Sungguhnya dari pohon itu ada sebuah pohon yang di daunannya tidak jatuh. Dan ini perumpamaan seorang muslim. Kata Nabi, ceritakanlah kepada aku tentang pohon ini. Qala tawaqa an-nasu fi shajaril bawadi. Beliau berkata, maka manusia pun menukar ke pohon-pohon yang tumbuh di lembah-lembah. Qala Abdullah, berkata Abdullah, tawaqa fi nafsi annaha an-nakhla. Ada tebakan dalam diriku bahwa dia adalah korma atau pohon korma. ثم قالوا حدثنا ما فيه يا رسول الله. Kemudian para sahabat berkata, ceritakan kepada kami apa pohon itu ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, hiya an-nakhlah. Nabi berkata, dia adalah pohon korma. Iya. Baik, Imam Al-Bukhari mulai hadis ini, tapi dengan sanad yang lain. Dengan sanad yang lain. Nah, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah itu apabila mengulangi hadis di dalam sahihnya, pasti di dalam pengulangannya ada faedah yang beliau sisipkan. Apakah faedah terkait dengan sanad atau faedah terkait dengan matan. Dan ini dari kecerdasan Imam Al-Bukhari. Bayangkan sebuah hadis dia ulangi 10 kali. Dari 10 kali ini, tiap kali berulang ada faedah baru dalam 10 riwayat itu. Apakah faedah dalam sanad atau faedah dalam matan? Ya. Ini subhanallah menunjukkan luasnya ilmu beliau, mampu beliau berpikir, ya, dan menyusun hadis-hadis sedemikian rupa dan beliau sisipkan faedah-faedah. Dan faedah ini tidak akan diketahui kecuali orang yang punya ilmu yang bisa dengannya dia memahami perbuatan Imam Al-Bukhari. Orang baca sudah berlalu, oh ini sudah berlalu. Oh ini sudah berlalu. Dia tidak mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari ya, menyebutkan dalamnya sebuah faedah. Ini hadis diulangi oleh beliau. Ya. Diulangi oleh siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Dengan sanad yang lain, guru Imam Al-Bukhari ini Khalid bin Makhlad. Ini penguat. Kemudian di sini Ibn Umar ayin Nabi, Ibn Umar dari Nabi. Kalau sebelumnya, dari Ibn Umar, Qala Rasulullah. Ya, seakan-akan beliau ini mensyaratkan bahwa di situ pakai Qala Rasulullah, di sini pakai ayin Nabi, itu sama saja. Ya. Tidak ada perbedaan. Tidak mempengaruhi riwayat. Ya. Baik. Dan sisi penalinan Imam Al-Bukhari jelas dari hadisnya. Ini dibawakan bahwa dari etika seorang guru, dia kadang menguji muridnya dengan hal-hal yang nampak atau terlatih kecerdasannya.